Konsultasi Syariah. Puasa wanita yang tidak berjilbab. Pertanyaan, benarkah puasanya wanita yang tidak berhijab tidak diterima? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita meyakini, amal sholah di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Dan kita juga perlu sadar bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan manusia di bulan Ramadan, dosanya juga dilipat gandakan. Al-Alamah Ibnu Muflih dalam kitabnya Adab Syar'iyyah menyatakan, pembahasan tentang kaidah bertambahnya dosa sebagaimana bertambahnya pahala ketika dilakukan di waktu dan tempat yang mulia. Selanjutnya, Ibnu Muflih menyebutkan keterangan gurunya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Syekh Taqiyuddin mengatakan, maksiat yang dilakukan di waktu atau tempat yang mulia, dosa dan hukumnya dilipatkan sesuai tingkatan kemuliaan waktu dan tempat tersebut. Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan, dia melakukan dua kesalahan. Pertama, melanggar larangan Allah. Kedua, menodai kehormatan Ramadan dengan maksiat yang dia kerjakan. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman keras orang yang masih rajin bermaksiat ketika puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan keterangan dari Ibnul Munayyir. Ini merupakan ungkapan tidak diterimanya puasa. Seperti orang yang sedang marah ketika dia menyuruh orang lain tapi tidak dilakukannya, kemudian dia mengatakan, aku tidak butuh itu. Sehingga maksud hadis, menolak puasa orang yang masih aktif berbuat dosa dan tidak menerima dengan baik darinya. Fathul Bari. Buka aurat menebar dosa. Ketika wanita yang memamerkan auratnya, yang terjadi, dia sedang menjadi sumber dosa. Dosa bagi setiap lelaki yang melihat dirinya. Itulah para wanita yang menjadi sebab banyak lelaki melakukan zina mata. Para wanita yang mengobral harga diri dan auratnya di depan umum tanpa rasa malu. Karena itu, cara memahaminya bukan sekali memamerkan aurat, sekali berbuat dosa, bukan demikian. Tapi juga perlu diperhatikan berapa jumlah lelaki yang terkena dampak dari dosa yang dia lakukan. Karena itu, wajar jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman sangat keras untuk model manusia semacam ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dua jenis penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu, sekelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi dan dia gunakan untuk memukuli banyak orang. Dua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, jalan berlenggak-lenggok, kepalanya seperti punuk unta, mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan harumnya surga. Padahal bau harum surga bisa dicium sejarak perjalanan yang sangat jauh. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Puasanya tidak diterima. Jika puasa seseorang tidak bernilai gara-gara dosa yang dia kerjakan, apa yang bisa Anda bayangkan ketika ada orang yang menjadi sumber dosa? Layakkah dia berharap puasanya diterima? Bahkan karena sebab dia, banyak lelaki yang pahala puasanya berkurang. Demikian, Allahu A'lam.